Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardhan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ada beberapa hal yang penting terkait dengan pembahasan yang kita bahas. Terkait dengan mahabbatullah. Begitu pula al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Cinta, mencintai karena Allah. Membenci karena Allah. Yang mana ini semuanya adalah amalul qalb. Amalan hati. Yang terlihat dalam anggota jawarihnya, dari anggota badannya, terkadang di sana al-bughdhu fillah, membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Membenci kesyirikan. Membenci pelakunya, membenci kekufuran dan juga pelakunya. Terkadang sampai pada tingkatan disyariatkannya jihad. Berjihad, berperang di jalan Allah. Ketika memang terpenuhi syarat-syarat jihad. Terkadang di sana sampai pada tingkatan hijrah. Membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala, membenci kesyirikan, kekufuran, beserta pelakunya. Kadang sampai pada tingkatan hijrah, meninggalkan negerinya yang penuh dengan kesyirikan dan kekufuran. Terkadang di sana al-bughdhu fillah, benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Membawanya kepada pengingkaran bilyat dengan tangan. Karena memang dia adalah ahluh. memang ahlinya di dalam mengingkari dengan tangan kekuasaan. Terkadang di sana al-bughdhu fillah, membenci karena Allah Subhanahu wa taala membawanya. Pada tingkatan berdakwah, menyampaikan ilmu, menjelaskan kepada umat, menjelaskan tentang kesyirikan dan mentahdir umat darinya, menjelaskan tentang kekufuran dan mentahdir umat darinya. Terkadang di sana sekedar pengingkaran di dalam hatinya, kebencian yang ada pada hatinya, karena ketidakmampuan di dalam merubah kekufuran tersebut ataupun kesyirikan tersebut, tergantung keimanan sebagaimana hadis yang sering kita dengar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bilisanih. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Mengingkari kemungkaran, kekufuran, kesyirikan dengan tangannya karena memang dia memiliki kekuasaan. Disebabkan al-bughdhu fillah, membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Memerangi dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Memerintahkan orang-orang yang di bawahnya untuk melakukan jihad karena memang dia seorang imam. Terkadang di sana kalau enggak mampu maka bilisanih, dengan lisannya mendakwahkan, menjelaskan kepada umat. Mengajarkan tentang tauhid, menjelaskan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Memperingatkan mereka dari kesyirikan, memperingatkan mereka dari kekufuran. Apabila tidak mampu maka fabiqalbi, mengingkari dengan hatinya, wadzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Sehingga al-bughdhu fillah ini penerapannya di sana dibutuhkan ilmu. Sampai sejauh mana ketika belum disyariatkan jihad, maka belum disyariatkan jihad. Ketika belum disyariatkan untuk hijrah, tidak disyariatkan untuk hijrah, mengajak manusia bersabar di tengah-tengah mereka. Al-muhim di sana dalam penerapannya adalah bil-ilm, dengan ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, mahabbah ini adalah tahqiq al-ubudiyah. Mencintai Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk pengaplikasian peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadah sebagaimana unsur yang terkandung di dalamnya, huruf ain, ba dan dal. Yang di situ mengandung makna zul. Mengandung makna merendahkan diri. Di dalam lughatul arabiyah, abada. Mengandung di situ makna dzul. merendahkan diri. Sehingga di sana dalam bahasa Arab, tariq, jalan, dikatakan tariqun mu'abbad. Jalan itu dikatakan tariqun mu'abbad. Jalan yang dihinakan, mu'abbad. Karena diinjak-injak oleh kaki. Sehingga dalam kalimat al-ibadah di situ mengandung makna dzul. Wal-khudu dan juga ketundukan. Tunduk dan merendahkan diri di hadapan yang diibadahinya. Dan juga di sana mengandung al-hub, mahabbah. Rasa cinta yang disertai dengan al-khudu, tunduk. Wadzul dan bentuk merendahkan diri di hadapan yang diibadahinya. Rasa cinta yang di situ tidak disertai khudu, wadzul. Maka bukan ibadah. Rasa cinta tanpa adanya rasa ketundukan dan menghinakan diri, maka bukan ibadah. Sehingga rasa cinta orang tua terhadap anaknya enggak ada dzul wal khudu, hanya mahabbah saja, sehingga bukan termasuk ibadah. Rasa cinta seorang anak terhadap orang tuanya tidak ada di sana al-khudu wadzul. Ataupun teman dengan teman yang lainnya, saudara dengan saudaranya. Maka itu bukan ibadah. Al-mahabbah bidunil khudu wadzul laisat ibadah. Rasa cinta yang di situ tanpa adanya al-khudu wadzul, bentuk ketundukan dan merendahkan diri, maka ini bukan ibadah. Begitu pula sebaliknya, al-khudu wadzul bidunil mahabbah, ketundukan, merendahkan, akan tapi bidunil mahabbah tanpa adanya rasa cinta. Tunduk tapi enggak cinta. Artinya benci. Nah, maka ini bukan ibadah. Ketundukan mereka terhadap sultan, ketundukan mereka terhadap, tapi tanpa adanya mahabbah, maka bukan ibadah. Ibadah terkumpul di sana antara mahabbah wal khudu wadzul. Sehingga di sana dikatakan oleh Ba'dus Salaf sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, bahwasanya man 'abadallah bil hubbi wahdahu fa huwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah bil hub, hanya dengan rasa cinta saja, tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa harap kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah hanya sekedar dengan rasa hub, hanya dengan rasa cinta. Fahuwa zindiq, maka dia adalah seorang yang zindiq. Zahirnya saja Islam, tapi menyembunyikan kekufuran dan menampakkan permusuhan. Zindiq. Karena rasa cinta ibadahnya yang hanya dengan rasa cinta tanpa adanya rasa takut. Al-khudu' wadzul. Hanya sekedar rasa cinta saja menyeretnya kepada kekufuran. kekufuran yang lainnya. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian manusia dari kalangan sufiyah. Mempermisalkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seorang wanita yang cantik, yang dicintainya. Tidak ada rasa takut. Hanya sekedar mahabbah. Mempermisalkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seorang laki-laki murdan yang belum keluar dan tumbuh jenggotnya. Hanya dengan sekedar mahabbah, fahuwa zindiq, akan menjadikan dia sebagai seorang yang zindiq. Man abadallah birraja'i wahdah fahuwa murji'. Barang siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa harap saja, gak ada rasa cinta, gak ada al-khawf wal-khudu' wal-dhul, hanya berharap Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang, akan menjadikan dia sebagai seorang yang murji'ah. Berbuat dosa ataupun tidak, sama saja. Melanggar berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Man abadallah bil khawfi wahdah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut saja. Fahuwa haruri, maka dialah seorang khawarij. Hanya rasa takut saja yang ada. Sehingga kemaksiatanlah merupakan suatu yang sangat besar. Nah, kalau terjadi pada seorang hamba suatu pelanggaran, suatu. Nah, sampai menyeretnya kepada takfir, pengkafiran. Fahuwa haruri, maka dia adalah seorang haruri, khawarij. Tidak ada di sana mahabbah. Tidak ada di sana roja. Hanya sekedar khauf. Nah. Akan tapi man abadallah bilhub wal roja. Nah. Wal khauf. Nah. Fahuwa muwahid. Nah. Mu'minun muwahid. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bilhub, rasa cinta disertai dengan rasa takut kepada Allah, disertai dengan rasa harap. Nah, al-khudu' wadzul, dengan penuh perendahan diri dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa mu'minun muwahid, maka dia adalah seorang yang beriman dan seorang yang bertauhid. Nah, sehingga penting di sana pembahasan mahabbah ini, meskipun dia tahqiqut tauhid, nah, tahqiqul ubudiyah, nah, untuk mewujudkan dan mengaplikasikan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, butuh di sana al-khudu, butuh di sana ad-dul, butuh di sana al-khawf, butuh di sana ar-roja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkara-perkara yang tadi disebutkan. Wallahu ta'ala alam sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu.